لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري رضي الله تعالى وأيضا halaman yang ketujuh, wa ayadhan, dan juga yang menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan, betapa kuatnya tali batin, ya, kata orang sekarang, ya, kata orang kita, yang sangat kuatnya menunjukkan tali batin antara orang tua dengan anak. Yang pertama kita lewati yaitu bagaimana Allah SWT jadikan wasiat kepada anak-anak kita. Bagaimana seorang orang tua mewasiatkan kepada anak-anaknya sebagaimana di surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Menunjukkan wasiat itu ditujukan kepada anak-anak di antaranya. Dan juga yang kedua, hubungan erat, tali batin yang kuat orang tua dengan anak-anaknya. Najidu anna anbiya Allah Ta'ala qad tamatharu akhlaqan azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim wa da'watihim lil khairi. Najidu, kita dapati, kita mendapatkan anna anbiya Allah Ta'ala, bahwasanya para nabi-nabi Allah qad tamatharu akhlaqan azimatan, mereka telah menerapkan akhlak yang agung, fi qiyamihim bihaqqi abaihim, yaitu ketika mereka menunaikan hak orang tua mereka, hak bapak-bapak mereka, maksudnya orang tua mereka. Ketika para nabi alaihi salatu wassalam menunaikan hak-hak orang tuanya, maka mereka membangun itu semua di atas akhlak budi pekerti yang agung, yang mulia. Wa da'watihim lil khairi, dan mereka terapkan akhlak yang mulia, akhlak yang agung ketika mereka mendakwahi orang tua orang tuanya dengan kebaikan. Karena orang tua, di sepenggal kisah Nabi Ibrahim yang sudah kita pelajari pula, yaitu sebagai awlan nas bidda'wah, awlan nas bihusul hidayah, manusia yang paling utama untuk kita dakwahi itu orang tua, dan manusia yang paling utama untuk tersampaikannya hidayah pada mereka yaitu orang tua. Fa Ibrahim alaihi salam qala li abi, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya dengan penuh tata krama, kesopanan, adab yang tinggi, kama hakallahu subhanahu anhu, sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata kepada ayahandanya, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qawmaka fi dalalim mubin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, Umar, siapa Umar? Umar, siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Nabi Ibrahim, bukan Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim Lutfi. Siapa bapaknya Nabi? Siapa? Jangan, jangan orang tua yang jawabnya, yang ditanya anaknya. Siapa Lutfi? Zakaria? bapaknya Nabi Ibrahim. Sudah. Buat yang lain. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Hamzah. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Zaid. Ziyad. Bapak antum siapa namanya? Gak tahu juga. Siapa tadi namanya? Umar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, siapa namanya Zakaria? Azar. Ya. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar. Pak Azar. Tanya. Yang disebutkan dalam Al-Quran langsung. Ya. Atattakhidhu asnaman aliha? Apakah engkau hendak menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan yang diibadahi, yang disembah? Itu ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dengan penuh hormat. Karena Nabi Ibrahim mendapati bapaknya dan kaumnya beribadah kepada berhala tersebut. Bahkan dalam kisah yang lainnya, bapaknya sendiri yang memproduksi ya berhala-berhala tersebut. Tanya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Saya memandang bahwasanya engkau dan kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Ya, ketika beribadah kepada patung-patung ini. Maka lihat bagaimana gaya bahasa ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Apakah engkau hendak menjadikan patung-patung ini yang diibadahi, yang disembah? Tidak langsung, bapak sesat, atau bapak musyrik, enggak. Tapi dengan gaya bahasa yang bagus. Apakah engkau hendak menjadikan berhala-berhala ini sebagai yang diibadahi selain Allah? Itu sebagai bentuk dari ucapan-ucapan, kata-kata yang terucap dengan sopan. Kita pun tahu apa yang dilakukan oleh ayahandanya ini salah, keliru. Sehingga diterangkan setelahnya perbuatan yang seperti itu adalah dolal, mubin, kesesatan yang nyata. Dia serta-merta mengatakan bapak dolal rumahnya dan yang lainnya. Itu salah satu uslub yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim dalam menerapkan dakwahnya kepada orang tuanya dengan akhlak yang mulia. Demikian pula kita banyak sering tragedi, mungkin anak dicaci, dimaki, atau bahkan udzubillah diusir oleh orang tuanya. Atau na'udzubillah dibakar pakaiannya, ataupun yang lainnya. Atau apa, orang tua menganggap kamu bukan anak saya lagi kalau seperti ini penampilannya. Sebagian orang tua ada yang rela mengucapkan seperti itu. Maka hendaknya itu semua pelajaran bagi kita dan ikhwah-ikhwah yang lain. Apa sebabnya orang tua seperti itu? Tanya. Apa faktornya? Apakah kita tidak bijak dalam mendakwahinya, menyampaikannya, atau yang lainnya? Wa qala jalla jalaluhu fi mawdhi'in akhar. Demikian pula Allah SWT sebutkan, firmankan di tempat yang lainnya, di surat yang lainnya, di surat Maryam ayat yang ke-41 sampai 42, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghiasi dakwahnya dengan ucapan-ucapan yang baik, yang sopan, yang santun kepada orang tuanya, Karena sebagai orang yang paling berhak untuk didakwahi, sebagai orang yang paling berhak untuk mendapatkan hidayah setelah diri kita. Wadzkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dan ingatlah di dalam Alkitab, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim, sesungguhnya beliau Nabi Ibrahim kana siddiqan nabiyya, adalah termasuk dari siddiqan, orang-orang yang jujur, jujur keimanannya kepada Allah, dan jujur dalam ucapan dan perbuatannya, dan beliau seorang nabi. Sehingga disebutkan ulai kama an-nabiyyin was-siddiqin. Nabi sallallahu Nabi Ibrahim serta para nabi yang lainnya termasuk dari ru'us as-siddiqin, tokoh orang-orang yang jujur. Ketika berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, jadi siapa bapaknya Lutfi? Nabi Ibrahim? Azab, tidak lupa lagi, sudah dilewati itu. Azab. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku ya abati, ini termasuk dari uslub, gaya bahasa pula, panggilan yang hormat. Tidak beliau mengatakan ya abi, tapi ya abati, itu lebih lunak kata para ulama dari segi bahasa pun. Ya. Berbeda dengan mengatakan ya abi. Apa bahasa kitanya? Ada yang lebih lunak ketimbang wahai bapakku? Ayahanda ya. Ayahanda yang paling lunak dari bapak, ayahanda, ibunda, atau mama, mama, rama, apalagi. Dari kata-kata yang lebih halus. Zakaria boleh memanggil abi atau umi dengan namanya? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh apa enggak tahu? Hamzah, boleh enggak kamu manggil abimu atau umimu dengan namanya? Boleh. Berarti kalau di rumah manggil namanya? Enggak. Enggak boleh. Ya. Wahai bapakku, sehingga memanggilnya apa? Abi, bapakku, atau abati, bapakku. Panggil umi, ibuku. Jangan dipanggil namanya. Khonsa, padahal ibunya. Jangan. Atau Abdullah, padahal bapaknya, tidak boleh. Wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa? Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi engkau sedikit pun? Kenapa engkau lakukan hal itu? Padahal tentunya lebih mendengar engkau ketimbang apa? Berhala-berhala ini yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi, kok diibadahi? Apa sebabnya? Tanya. Sehingga di sini pun antum lihat tidak serta merta menyalahkan bapaknya, tapi mengajak untuk berpikir, mengajak untuk memahami dengan akal sehat. Kenapa yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencukupi, tidak bisa mengabulkan doa, diibadahi? Semoga apa dengan ucapan-ucapan seperti itu, bisa memahami dan datang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengatakan bapak enggak punya akal, bapak bodoh dan yang itu. Tapi dengan akhlak yang bagus, yang mulia, ucapan yang dipilih, mencari celah yang bagus. Dan sampai ayat yang setelahnya untuk baca, semuanya dihiasi dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan itulah dalam berdakwah, baik ke orang tua ataupun yang lainnya. Bukan hanya saja orang tua yang diatur ucapannya, kata-katanya, demikian pula kepada yang lainnya. Wa najidu fil Qur'ani aydhan, dan kita dapati dalam Al-Qur'an juga, di sini khitabatu ya, ada harokatnya tu ya, secara i'rab harusnya khitabati mansub. Kenapa mansub? Maf'ul dari najidu belum ada ini. Kita dapati, apa yang kita dapati? Kan belum ada, sehingga butuh kepada maf'ul bihi. Kita dapati dalam Al-Quranul Karim juga di sana khitabati ba'dil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, interaksi-interaksi, ucapan-ucapan sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam li abna'ihim, terhadap anak-anaknya. Para nabi kepada bapaknya pun dengan ucapan-ucapan yang bagus, yang sopan, yang santun. Demikian pula para nabi kepada anak-anaknya sendiri, meskipun mereka adalah anak-anaknya. Tidak mentang-mentang saya orang tua, itu anak saya, tapi tetap mereka menghiasi dakwahnya, ucapannya dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang luhur. Mereka ucapkan ucapan-ucapannya terhadap anak-anak mereka alaihi wassalatu wassalam fi ghayatin minal husni wal isfaqi alaihim. Fi ghayah, ghayah artinya puncak, artinya apa? Dengan penuh kebaikan dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Ghayatin minal husni, dengan penuh kebaikan, wal isfaqi, dan penuh kasih sayang terhadap mereka, dari ucapan-ucapannya, dari khitabatnya ini, ucapan-ucapannya, untaian-untaian katanya. Dan harus kita teladani, jangan sampai anak kita dasar bodoh, jangan, enggak bisa dan yang lainnya, dielek-elek kata orang Jawa, anaknya ini, jangan, harusnya didoakan, aslahakallah, aslahakillah, barakallahu fi, harusnya didoakan ketika anak kita enggak bisa, bukan dicerca, bukan dicela, dasar enggak punya otak umumnya. Dan yang jangan, justru didoakan. Itu karena anak kita harus lebih baik dalam pengajaran, dalam pendidikan. Yang terkadang kita apa? Nyubit anak orang, pikir-pikir dulu. Tapi ketika nyubit anak sendiri, was di sana, was di situ. Pelintir di sana, pelintir di situ. Harusnya apa? Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak mencubit atau tidak memukul anak orang lain, anak kita harus lebih-lebih. Jangan sampai ketika ada guru nyubit sedikit saja anaknya, didatangi, kamu tadi mukul anak saya. Tapi padahal dianya sendiri lebih daripada itu. Kadang orang tuanya sendiri lebih hukumannya kepada anaknya, sampai si anak di penjara, di WC, nggak ada kan guru yang menjarakan anaknya di kamar mandi umpamanya. Tapi ketika anaknya dihukum cuman apa? Suruh nyuci gelas umpamanya, hukumannya. Protes orang tua. Padahal tidaklah dia melihat bagaimana ketika dia menghukum kepada anaknya sendiri. Kadang lebih seperti itu. Maka seharusnya kita sebagai orang tua harus lebih baik kepada anak kita, lebih daripada ketika kita berbuat baik kepada anak-anak orang lain. Tanya. Wa min dhalik contohnya qawluhu ta'ala am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abarika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian datang menjemput Ya'qub alaihissalam, ya, ketika beliau dijemput dengan kematian ajalnya hendak datang, beliau berkata kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi setelah aku meninggal, apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku. Ini ucapannya. Karena saking sayangnya, ya, saking cintanya terhadap anak-anak, ya, yang ditanyakan perkara yang mereka cintai, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Qalu, maka anak-anaknya, yang mereka anak-anak yang masya Allah tumbuh dalam pengasuhan seorang nabi, ya, bagi anak-anak yang saleh, yang salihat, menjawab, na'budu ilahaka, kami tentunya akan beribadah kepada apa yang diibadahi oleh engkau pula, dan yang diibadahi oleh bapak engkau pula, yaitu Ibrahim, nenek moyangnya, ya, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu ilaha wahida, ilah yang satu, sesembahan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada ilah yang satu, Allah jalla wa ala. Ini semua tiada lain adalah bentuk puncak kasih sayang seorang bapa kepada anak-anaknya, ingin anak-anaknya selamat, ya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Wa qala Ibrahim al-Khalil li banihi Ismail. Demikian pula Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah SWT, berkata kepada putranya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi, ara fil manam, melihat ketika tidur, yaitu bermimpi. Sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya dalam mimpiku aku bermimpi menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini? Ya. Beliau utarakan dengan apa? Penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan terhadap putranya. Ya. Dan itu perintah Allah untuk menyembelih putranya. Tetapi beliau mengajak untuk memahamkan putranya, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini? Apa jawaban putra yang saleh? Ya. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Insyaallah. Wa qala Luqman li ibnihi, demikian pula Luqman berkata kepada putranya. Pelajaran bagi kita semua ini, bagaimana untuk kita bertutur kata, berucap, dan berbuat kepada anak-anak kita supaya lebih sayang, lebih cinta, lebih lunak, lebih lembut. Baik. Jadi teguran ini buat kita semua, bukan untuk si fulan dan si fulan. Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Beliau ucapkan dengan lafaz yang santun. Bukan ya bani. Ya. Bukan ya ibni, enggak. Tapi dengan lafaz yang santun, ya bunayya. Tanya. Wahai putraku. Ya. Itu dengan gaya bahasa yang ditinjau secara bahasa Arab lebih santun ketimbang ya ibni, tapi dengan lafaz ya bunayya. Dan tentunya apa hal ini dikatakan oleh Luqman kepada putranya fi iddati fi ayatin iddah, ya, di beberapa ayat, di ayat yang banyak. Untuk melihat kisahnya ayat 13 sampai setelahnya. Dipanggil putranya ini dengan ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Panggilan-panggilan yang santun. Itu di antara sekian ayat yang menunjukkan bagaimana muamalah para nabi kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, ya, dengan cara yang terbaik. Maka semoga Allah SWT berikan taufik dan kemudahan bagi kita pun untuk kita bisa menempuh apa yang telah ditempuh oleh para nabi. Kita bisa menerapkan kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, sehingga tentunya anak-anak kita tumbuh dan muncul dari lingkungan yang beradab, yang sopan, yang lembut, yang halus. Tetapi ketika kita keras kepada anak-anak kita, maka tentunya anak pun akan meniru kekerasan itu, ya, kekerasan yang muncul pada anak-anak kita itu semua karena muncul dari diri-diri kita sebagai orang tuanya, ya. Bahkan tidak jarang anak-anak tersebut yang meluapkan kekerasannya kepada anak lain, teman-temannya, ya. Karena dia merasa dikerasi oleh orang tuanya, dia luapkan kekerasannya itu kepada anak-anak lain, ya. Di rumah ditendang, akhirnya dia nendang temannya. Di rumah dipukul, akhirnya dia mukul temannya. Dan yang lain, dari kekerasan-kekerasan yang dia dapati, dia luapkan, ya, di luar sana. Ya dan bila. Demikian pula dari ucapan, ya. Maka hendaklah masing-masing kita terus, ya, anak dan antum berupaya untuk menjaga ucapan dan perbuatan, ya, terhadap mereka, kendati pun mereka adalah anak-anak kita. Semoga Allah SWT menjadikan diri kita, ya, anak-anak kita menjadi keturunan-keturunan yang baik. Waffaqanallahu wa iyyakum limaa yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.